Kita coba ya walaupun sedikit masih. Wah, thank you Om, terima kasih Om. Walaupun belum hafal. Tapi kita udah cek, kita udah browsing-browsing juga. Ini lagu tentang perdamaian. Tentang perdamaian ya. Den Salam itu artinya agama perdamaian. Perdamaian ya. Sesuai isu nih kayaknya. Zahiru dinyatiram.